kasih aku rindu ingin bersamamu, sedetik pun tak rela untuk berpisah. Aku sangat cinta dan sayang padamu, aku sangat cinta dan sayang padamu. Kaulah di dunia pilihan hatiku. Bersama hati akan tenteram selalu. Aku sudah tak tahan memendam rasa, bilakah masanya ku hidup bersama. Aku takut nanti kau disunting orang, aku takut nanti kau disunting orang. Bilakah masanya ku hidup bersama. Tetap bersama hati akan tenteram selalu. Aku sudah tak tahan memendam rasa, bilakah masanya ku hidup bersama. Aku takut nanti kau disunting orang, aku takut nanti kau disunting orang. Bilakah masanya tu hidup bersama.